salafiyun, salafiyat dimanapun berada, dengan senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Tabaraka Ta'ala dari segala perkara-perkara yang bisa menggelincirkan diri-diri kita dari jalan yang penuh dengan nikmat ini. Beristiadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dengan senantiasa saling tawasau bilhaq wa tawasau bisabr, wasiat di atas al-haq, yakni fi ada'i ta'at sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Saling berwasiat untuk terus berlomba-lomba di dalam menunaikan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan di dalam menjauhi serta meninggalkan larangan-larangan Allah Tabaraka Ta'ala yang mengantarkan kepada kehancuran, kebinasaan siapa saja, baik di dunia ataupun di akhirat, kelak waliyadzubillah. Maka nikmat yang sangat besar ini harus sama-sama kita jaga. Mudah-mudahan melalui tazawur bain ahli sunnah, kita sama-sama bisa mengokohkan diri kita, agama kita, ya, dan mengokohkan manhaj kita di atas jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya dengan bimbingan kibar ahlul ilmi, ulama-ulama rabbani, yang menghabiskan waktu umurnya, ya, perjuangannya untuk membela dinullah, membela sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga akan Allah mudahkan, ya, dari kita semuanya untuk keluar dari berbagai macam fitan. Ya. Ma dhahara minha wa ma batan. Apakah yang nampak ataupun yang tersembunyi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita semuanya, ya, kaum muslimin dan tentunya manusia seluruhnya, mereka, kita dan mereka berada di atas atau di antara tiga perkara yang senantiasa kita jalani. Apakah inda fi'lil ma'mur, apakah ya inda tarkil mahdzur, wasabri 'alal maqdur. Semuanya kita berada pada tiga perkara atau di antara tiga perkara. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memerintahkan kita untuk berada di atas hadhihi thalath. Apa maksudnya fi'lul ma'mur? Kita senantiasa diperintahkan oleh Allah untuk terus dan istiqomah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apakah di dalam mentauhidkan Allah, mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Nah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Melaksanakan ya al-wajibat, perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Min salatin wa siyamin ya wa sadaqatin wa zakatin wa hajjin ya, bagi mereka-mereka yang telah memiliki kemampuan, dan berbagai macam wajibat yang lainnya seperti talabul ilmi yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dan wajibkan bagi setiap muslim. Semuanya kita tidak lepas dari melaksanakan perintah-perintah yang Allah telah wajibkan kepada seluruh hambanya. Sebagaimana kita pula tidak lepas dari berbagai macam larangan-larangan yang harus kita tinggalkan. Apakah nah, syirkiyat, kufriyat, kemusyrikan, kekufuran terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian pula berbagai macam ya, kebidahan-kebidahan yang Rasulullah SAW senantiasa ya, mengingatkan umatnya dari perkara-perkara yang akan menjauhkan mereka dari dinullah. Baik. Bid'iyah, balalah. Nah, apakah kebid'ahan-kebid'ahan yang muncul tempo dulu? Seperti bid'atul khawarij. Bid'atul rawafid. Yang mana bid'ah-bid'ah tersebut masih terus ya berkembang, meluas, merebak di tengah-tengah umat manusia, di tengah-tengah kaum muslimin. Dan berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan yang lain. Apakah juga yang ya bermunculan di akhir-akhir ya zaman yang kita alami ini? Fitnah Qutbiyah, fitnah Ikhwaniyah, semuanya mengajak pada kesesatan. Nah, menjauhkan umat dari dinullah, dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fitnah sururiyah, fitnah turadiyah, dan lain sebagainya. Ya. Fitnah tutamyi, yang membuat lebur ya manhaj yang kokoh, lurus dan benar dengan segala ya nah bendera yang dikibarkan. Ikhwan fiddin, masyarakat ikhwan yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka ya, setiap muslim, muslimah, di dalam menjalankan perintah-perintah Allah tabaraka wa ta'ala, hendaklah mereka senantiasa membangun amalan-amalannya dan ibadahnya semata-mata lillahi subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Islam rahimahullah ta'ala menekankan di dalam fi'lul ma'mur, ya, wajib bagi setiap ubad atau hamba yang hendak mempersembahkan seluruh ubudiahnya kepada Allah tabaraka ta'ala, mereka harus senantiasa membangunnya di atas ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang merintahkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa. Kalimat ikhlas ini sangat mudah untuk kita ucapkan. Namun dalam praktik dan pelaksanaannya, betapa banyak yang gagal. Ya. Nah, sehingga para ulama menasihatkan agar kita selamat ya dalam menjalankan berbagai macam ibadah yang kita persembahkan kepada Allah, hendaklah berusaha untuk senantiasa sabar sebelum kita beramal. Setelah kita atau ketika sedang beramal, bersabar sebelum kita beramal. Nah, bersabar ketika sedang kita melaksanakan ibadah dan berbagai macam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga hendaklah kita juga senantiasa bersabar setelah kita selesai melaksanakan berbagai macam tugas dari berbagai macam ibadah dan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan harapan kita sama-sama bisa menjaga keikhlasan yang kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam ketaatan-ketaatan dan ubudiah yang kita jalankan setiap saat. Apakah kewajiban ya, kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, atau berbagai macam nafilah, tatawu'at ya, amalan-amalan sunnah, ibadah-ibadah sunnah yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka dalam fi'lul ma'mur, melaksanakan perintah, hendaklah kita senantiasa membangunnya di atas ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Karena syaitan dari kalangan jin dan manusia tidak akan bisa menggelincirkan al-mukhlisun, orang-orang yang berusaha untuk ikhlas di dalam taatnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kata iblis bersembah di hadapan Allah, la ubiyanahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sungguh aku akan sesatkan mereka semuanya bani Adam. Ya. Kecuali hanya hamba-hambamu yang betul-betul ikhlas. Maka ikhlas itu adalah perkara yang sangat langka. Barang yang langka. Kalau kita periksa, nah, atau kalau ada untuk mendeteksi keikhlasan seseorang, itu ya, nah, bisa dibilang mungkin lebih langka dari kibritul ahmar. Illa marrahimullah. Lebih langka dari logam mulia. Kecuali hamba-hamba yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan dengan rahmatnya. Barakallahu jami'an. Baik. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ya, sering diungkap kalau salah. Bahwasannya, ya, beramal dengan amalan yang lebih banyak itu lebih ringan. Seberat apapun daripada nah, berupaya untuk mengikhlaskan amalan tersebut lillahi subhanahu wa ta'ala. Mungkin seorang bisa beramal, bekerja, melakukan berbagai macam ketaatan, ya, melaksanakan perintah-perintah Allah siang, malam, pagi, petang, ya, selesai pekerjaan ini, kemudian berpindah kepada tugas yang lain, bahkan mungkin berjuang di medan jihad, nah, kemudian ya, pindah ke medan jihad yang lain, walaupun ilmi, berpindah dari majelis ke majelis yang lain, mungkin bisa ya, dilaksanakan atau dikerjakan dengan ya, kelihatannya ringan-ringan saja. Tetapi untuk mengikhlaskan semua yang kita laksanakan lillahi subhanahu wa ta'ala itu lebih berat dari ya, berbagai macam tadi tugas-tugas yang kita jalankan itu. Nah, kenapa? Karena al-qalb itu yataqallab daiman, terus ya berbolak-balik. Dan syaitan, nah, ketika kita Allahu Akbar sudah langsung melancarkan serangannya untuk menggoda, mengganggu kehusyuan kita di dalam sholat kita yang sedang kita jalankan. Barakallahu fikum jami'an. Dan itu kita bisa rasakan. Jujur-jujur saja. Kita masih banyak ya ngelamun kadang-kadang ketika sedang kita Allahu Akbar sholat. Ingat itu, ingat ini. Taib. Barakallahu fikum jami'an. Berkata ikhwan fil din rahimani wa rahimakum jami'an. Syekhul Islam rahimahullah ta'ala menekankan bahwasanya ketika seseorang betul-betul melaksanakan atau hendak melaksanakan apapun yang Allah perintahkan kepada kita, kalau seandainya sholat kita ingin bernilai, nah, betul-betul tanha anil fahsyai wal mungkar, ibadah kita menjadi ibadah, puasa kita menjadi puasa yang betul-betul meraih goyah, tujuan apa? Tujuannya la'allakum tatakun, goyahnya untuk meraih ketakwaan. Sedekah kita ingin menjadi sedekah yang na'am tadbaul bala tutiul khati'ah ya tuzakihim, membersihkan diri-diri mereka, wa tutahhiruhu, membersihkan, mensucikan diri mereka dan juga membersihkan harta-harta mereka ya. Demikian pula hajinya supaya menjadi haji yang mabrur misalnya. Maka bangunlah semua itu di atas ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Baik. Masyarul ikhwan, ayuh talabah rahimani wa rahimakullah jami'an. Oleh karena itu, jadi jika seseorang melaksanakan apapun dari ibadah, di samping tadi berangkat dengan mabda al-ikhlas, iman dan tauhid, maka hendaklah ketika kita melakukan apapun dari berbagai macam ibadah kepada Allah harus disertai dengan nam al-jid wal ijtihad. Semangat. Dalam melaksanakan apapun yang Allah perintahkan hendaklah kita senantiasa semangat. Ikhlas kemudian semangat. Baik. Jangan ya, tidak fokus. Sedang salat ke tidak fokus misalnya. Sedang talabul ilmi tidak fokus. Ya. Kerja, kalau seandainya kita ingin menghasilkan keuntungan yang besar, yang banyak, ya, di antaranya harus semangat dan fokus. Semangat. Coba kalau kita dagang misalnya, tapi kurang semangat. Ya. Melayani konsumen, kurang ya, semangat. Pekerjaan apapun, kalau kita kerjakan ya, tidak dengan penuh kesungguhan, kesemangatan, mungkin tidak fokus, tentunya nilainya dan hasilnya tidak sama dengan orang-orang yang betul-betul sungguh-sungguh semangat fokus dalam melaksanakan berbagai macam tugas yang mereka laksanakan. Maka benar apa yang disebutkan dalam pepatah, bi qadril kaddi tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahirul layali wa man talabal ula bi ghairi kaddin adha'al umur, ya. Nah, bi talabul muhal au bi hadal ma'al. Disebutkan dalam pepatah yang mengandung hikmah dengan penuh kesungguhan sampai keringatnya keluar semua. Kasabul mali nahni saya didapatkan berbagai macam cita-cita yang tinggi dan luhur. Nah, bi qadril kadi tuktasabul ma'ali. Maka dinasihatkan dalam bait berikutnya, waman talabal ula sahirul layali. Barang siapa yang menginginkan cita-cita luhur, ketinggian, ya. Naam, dalam manazil kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita menginginkan firdausul a'la, surga yang paling tinggi, ya jangan leha-leha. Ya. Jangan santai. Jangan tenang. Jangan tenangnya kebablasan. Baik, barakallahu jami'an. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi sangat membutuhkan kesungguhan untuk meraih firdausul a'la, untuk meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka man talabal ula sahirul layali, barang siapa yang menginginkan ketinggian, ya. Nah, manzilah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia harus siap begadang. Jangan untuk perkara dunia sampai siap di sip malam, sip kalau mungkin ada malamnya, ha? Berhari-hari. Tapi dia siap untuk meraih perkara-perkara yang sifatnya duniawi. Kenapa? Untuk akhirat kita, untuk surga kita masing-masing. Kadang-kadang terkalahkan dengan selimut, ya. Nah, misalnya, atau dengan kamar yang masya Allah segar. Ikhwanuddin, tayyib, salafun salih, ridwanullah alim jami'an, masyhur digelari dengan pahlawan-pahlawan yang semangat di siang hari, fursanun fin nahar, untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan sunnah, menyebarkan Islam, memberantas na'am kemusyrikan, kekufuran, ya. Merantas juga berbagai macam kesesatan, penyimpangan di tengah-tengah manusia. Maka apapun yang muncul dari berbagai macam kebatilan, maka para sahabat segera menutupnya, mengingkarinya supaya manusia tahu ini salah, ini batil, supaya manusia meninggalkan apa yang bisa menjauhkan mereka daripada Islam, yang bisa menjauhkan mereka daripada siratal mustaqim. Segera diingatkan. Baik. Dalam rangka apa? Membela agama, semangatnya di siang hari. Fursanun finnahar. Bahkan mereka siap pertaruhkan nyawa-nyawa yang tidak ada gantinya untuk berhadapan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini para sahabat di siang hari. Wa ubadun fil lail, dan juga, ya, sebagai ahli-ahli ibadah di tengah malam. Baik, berlinang air matanya. Bukan apa? Karena ya, supaya bebas dari hutang misalnya. Ya enggak apa-apa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk agar Allah selamatkan dari berbagai macam beban-beban dalam hidup ini, tapi minta itu untuk kejayaan di akhirat kita. Untuk anak istri kita, untuk keluarga kita. Ubadun fil lail. Tidaklah, ya, air mata, ya, yang dia yang teteskan dalam rangka munajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah tabaraka taala, ini melainkan akan menjadi sebab dia akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika tidak mendapatkan naungan, ya, pada yaumul qiyamah. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakum jami'an. Jadi untuk melaksanakan perintah demi perintah Allah tabaraka taala, maka tadi membutuhkan al-jid wal ijtihad, ya, ikhlas, jid wal ijtihad, semangat. Semangat, senantiasa semangat. Kalau seandainya kita, atau anak-anak kita mau diberi hadiah ketika melaksanakan berbagai macam tugas, dia semangat. Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi seluruh kenikmatan yang telah disiapkan oleh Allah Tabaraka taala di dalam jannahnya. Tentunya al-uqala, orang yang akil, dia tidak akan menyia-nyiakan waktunya, tidak akan menyia-nyiakan kalbunya, karena sebagai Ibnu Qayyim, orang-orang yang paling besar kesia-siaannya adalah orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya dan orang-orang yang menyia-nyiakan kalbunya. Kenapa menyia-nyiakan kalbu? Disebabkan karena taaluknya terhadap dunia sampai kebablasan. Boleh mengambil nasi dari umur dunia, perkara-perkara dunia, karena Allah Subhanahu wa taala merintahkan rabbagi fima ataqallad daru akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan seperti yang Rasulullah SAW ingatkan dalam hadis Abu Hurairah, ta'iza abdud dinar, abdud dirham, abdul qatifah. Celakalah orang yang membudak terhadap perkara-perkara yang sifatnya duniawi, dinar, dirham, permadani yang halus indah. Jadi tolak ukurnya, ya, hanya perkara-perkara duniawi. Tolak ukur keberhasilannya, kesenangannya hanya sekedar perkara-perkara yang sifatnya duniawi. Akan tersiksa, ya, seseorang kalau hanya itu yang menjadi tujuan dan cita-citanya. Ibadallah, jadikanlah dunia ini sebagai mazra'atul akhirah. Nah, ketika hidup ini betul-betul kita gunakan untuk meraih yang terbaik di sisi Allah, maka dunia ini tidak akan menjadi beban. Dunia ini tidak akan menjadi beban. Tapi dia akan atur dengan sebaik mungkin dan tetap tidak akan menghalangi untuk mendapatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagaimana para sahabat, fursanun fil nahar wa ruhbanun fil lail, ubadun fil lail, ahli-ahli ibadah di tengah malam. Barakallahu fikum jami'an. Sudah sejauh mana kita berusaha untuk tadi, ya, meneladani, mencontoh kepada salafun saleh. Karena sudah alhamdulillah Allah berikan nikmat yang sangat besar kepada kita, nikmat sunnah, nikmat hadhihi dakwah al-warqah salafiyah. Karena sesungguhnya ini adalah siratal mustaqim yang telah dilalui oleh orang-orang mulia sebelum kita, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in yang telah digelari oleh Rasulullah sebagai qurunul mufaddalah, khairun nasi qarni. Nah. Barakallahu jami'an. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka jadi, perlunya senantiasa saling memberikan motivasi untuk semangat dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Tabaraka Ta'ala di samping pondasi yang harus kita tancapkan, kokohkan dengan niat ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Karena biqadril kadi tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahirul layali. Dan dilanjutkan, wa man talabal ula, ya. Bagaimana kadim, barang siapa yang mencari ketinggian atau cita-cita yang luhur tapi tanpa ya adanya jerih payah, usaha yang keras, yang maksimal, maka sungguh dia telah menyia-nyiakan umurnya untuk mencari perkara-perkara yang mustahil. Jangan seperti moto anak muda, muda leha-leha, tua kaya raya, mati masuk surga. Wah, kalau seandainya ini jadi moto anak muda, maka tidak mustahil para penjajah bisa merubah negeri kita ini seperti apa yang menimpa Espanya, ya, Andalusia, yang dulu diserbu oleh pahlawan-pahlawan Islam berangkat dari Kairoan, ibu kota Islam pertama di Afrika, kemudian nyebrang ke daratan Eropa, maka jadilah negeri-negeri Islam ketika itu. Beratus-ratus tahun, hampir ribu tahun, Spanya, Andalusia sebagai negeri muslim yang melahirkan para ulama-ulama ajila. Namun qadarullah muhsab, masya Allah, ketika banyak anak mudanya tadi punya moto apa? Muda leha-leha, tua kaya raya, mati masuk surga, ini orang yang sudah harus dibawa ke dokter. Kepada dokter ini. Kalau ada obatnya, obati. Taib. Akhirnya apa yang terjadi di Spanya, Andalusia, masjid-masjid kaum muslimin berubah menjadi tempat-tempat untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi kanais, menjadi gereja, menjadi tempat-tempat khamar untuk mabuk-mabukan, menjadi kafe-kafe, waliyadzubillah. Dan tidak mustahil kalau moto orang-orang yang ya telah hancur dan binasa tadi bermunculan di negeri kita, na'udzubillah, mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan ahlu sunnah bangkit mengajak dirinya, keluarganya, dan kaum muslimin untuk semangat tadi di atas ilmu, kembali kepada jalan Allah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa ikhlas dan semangat, sehingga dengan itu semuanya Allah Subhanahu wa taala akan berikan an-nasr wa tamkin. Allah Subhanahu wa taala yang telah mengingatkan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sebagai Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwasanya adzamun nasi hidayatan, orang yang paling besar hidayahnya mendapatkan anugerah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka adzamun nasi mujan, sejauh mana pula kesungguhan mereka dalam ya memperjuangkan hidayah yang Allah berikan, pertahankan hidayah yang Allah anugerahkan, ya hidayah ila sunnah, hidayah ya ila ilmi, hidayah untuk beramal, hidayah untuk terus istiqomah di atas dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadan tay, maka wajib bagi kita untuk senantiasa saling terus nah mengingatkan tentang perkara yang akan menguntungkan untuk kita semua, untuk akhirat kita semuanya, dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Tabaraka Ta'ala. Mari kita bangun semua itu di atas ikhlas dan dengan penuh kesungguhan. Kemudian, ya. Nah, Syekhul Islam rahimahullah ta'ala juga mengingatkan, bahwasanya kita, kaum muslimin, dan juga khususnya talabatul ilmi, di dalam melaksanakan perintah apapun, dan juga di dalam menjauhi larangan apapun yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada kita, tidaklah melainkan kita semuanya memiliki atau mempunyai taksir, mempunyai banyak kekurangan, mempunyai banyak kelemahan, memiliki banyak kekurangan, memiliki banyak kelemahan, dan memiliki banyak kesalahan. Nah, memiliki banyak kekurangan, kesalahan, kelemahan, maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada nabinya ya, selepas atau setelah melaksanakan, menyelesaikan berbagai macam tugas apapun yang telah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita banyak bertasbih dan hendaklah kita banyak beristighfar. Banyak bertasbih, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang maha sempurna. Allah lah yang maha sempurna, sedangkan kita banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak kekhilafan, banyak dosa, bahkan mungkin banyak kezaliman-kezaliman yang pernah kita lakukan. Kadang-kadang ibadah kita tercampuri dengan riya. Kadang-kadang ibadah kita tercampuri dengan sum'ah. Kadang-kadang ibadah kita atau ketan kita tercampuri dengan ujub. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semuanya dari radzail qulub, penyakit-penyakit kalbu yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Tidak ada seorang pun yang bisa mendeteksi apa yang ada dalam kalbu kita masing-masing. Hanya Allah yang Maha mengetahuinya. Barakallahu minjanya. Nah, untuk supaya kita terjaga dan terselamatkan dari marak penyakit-penyakit ini, yang para dokter semuanya tidak bisa mengetahui dan tidak ada alat deteksinya, kita banyak, hendaklah kita banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada rasulnya untuk supaya terjaga dari semua yang bisa merusak apa yang telah kita lakukan, merusak ibadah kita, dan supaya bisa menyempurnakan ibadah dan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah banyak bertasbih, hendaklah banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang yang senantiasa istighfar memohon ampunan kepada Allah di waktu sahar. Waktu-waktu istijabah. Waktu-waktu yang mulia yang senantiasa dihidupkan oleh solihin, orang-orang yang soleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, sebagaimana Rasulullah s.a.w. ya, senantiasa mencontohkan dalam setiap harinya untuk memohon istighfar, memohon ampunan kepada Allah. Tidak kurang dari 70. Dalam riwayat disebutkan juga sampai 100 kali Rasulullah s.a.w. beristighfar. Ya, ini minimal dalam sehari semalam. Memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi ketika sudah mendekati ajal beliau. Beliau dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tidak lepas dari banyak beristighfar. Di dalam rukunya, di dalam sujudnya. Banyak bertasbih, banyak beristighfar. Memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu jami'an. Agar tetap terjaga amalannya. Dan menjadi sempurna dari kekurangan-kekurangan yang telah dilaksanakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nasr, "Idza jaa'a nasrul fath wa ra'aita an-naasa yadkhuluna fii diinillahi afwaaj, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kaana tawwaaba." Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu. Nah, ketika mengumpulkan di hadapan para sahabat, maka ditanyakan kepada mereka, apa yang dimaksud dengan ayat? Siapa yang tahu tentang? Nah, apa yang Allah maksudkan di balik ayat ini turun kepada Rasulullah SAW? Abu Hadalma. Maka para sahabat ada yang mengatakan demikian. Maka ditanyakan kepada Abdullah bin Abbas. Rasulullah. Jawaban beliau, ini ayat turun adalah sebagai tanda sudah dekatnya ajal Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW senantiasa banyak ya bertasbih, semakin meningkatkan tasbihnya dan istighfarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agar semua yang telah beliau tunaikan dari berbagai macam ketaatan demi ketaatan, perjuangan, pengorbanan, ibadah kepadanya, Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakannya. Sehingga kembali dengan sempurna kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, tidaklah beliau ya, setelah turun ayat ini, melainkan setiap ruku dan sujudnya tidak lepas dari bertasbih. Ya. Ucapkan subhanallah dan juga beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadullah ma'asyarul muslimin, ikhwani fiddin, ayuhat talabah rahimani wa rahmatullahi jami'an. Maka hendaklah kita terus senantiasa saling bertawasi dalam perkara yang mulia ini, agar Allah tabaraka taala semakin membimbing kepada kita lima yuhibbullahu yardha. Adapun ketika menghadapi ujian dan cobaan, maka jawabannya hendaklah kita semuanya bersabar. Karena hukum sabar dalam menghadapi cobaan apapun adalah wajib. Ya. Allah memerintahkan ini dalam ayatnya, wasta'inu bis-sabri wasalah. As-sabru 'indal maqdur. Sabar ketika menghadapi berbagai macam ujian. Ujian enak atau tidak enak, kita diperintahkan untuk sabar. Sabar. Karena dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberuntungan sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang beruntung dengan tadi iman, ya, takwa, sabar, menyabarkan diri terus, ribat terus, ya, ikat kita diri kita dengan berbagai macam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau langsung ribat di tuguril muslimin, perbatasan-perbatasan kaum muslimin dengan negeri-negeri kufar musyrikin. Dan Allah merintahkan kembali untuk takwalah, wattaqullah la'allakum tuflihun. Maka kalimat sabar yang diulang-ulang ini menunjukkan pentingnya sabar, di mana Allah Subhanahu Wa Taala ketika ya, seseorang betul-betul mengupayakan untuk menjadi orang yang senantiasa sabar, maka akan diberikan tiga keutamaan sebagai disebutkan oleh para ulama, tegas oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ketika seorang bersabar, maka Allah akan angkat derajatnya. Tidaklah orang-orang yang dimuliakan Allah di dunia dan di akhirat, melainkan mereka senantiasa menempuh jalan sabar. Dengan sabrun jamil, sebagaimana Nabiullah Yusuf alaihissalam diangkat derajatnya. Yang pertama akan diangkat derajat as-sabirin di dunia dan di akhirat. Yang kedua, ya, Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan berbagai macam dosa-dosa dan kesalahan yang pernah kita kerjakan serta kita lakukan. Berbagai macam kezaliman, apakah terhadap diri kita sendiri, terhadap orang lain, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali kepada jalan Allah, menghadapi ujian, cobaan, sabar, maka Allah akan hapuskan berbagai macam kesalahan dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Namun untuk sabar itu kadang-kadang panas, ya. Maka khonifuddin rahimani wa rahimakum jami'an, pahalanya juga sangat besar. Yang ketiga, keutamaan dalam sabar, pahalanya sangat besar. Tidak terhingga, kata Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tanpa dengan batasan, dan tidak terbatas pahala yang Allah akan berikan kepada orang yang sabar dalam menghadapi ujian, cobaan yang kadang-kadang tidak bisa kita mengerti. Barakallahu jami'an. Walaupun harus pahit ya, rasanya, tetapi kesudahannya lebih manis daripada madu. Ya, maka khonifuddin Allah Subhanahu wa taala juga mewasiatkan kepada kita untuk senantiasa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Mudah-mudahan nam hadhil kalimat yang fa'uni wa yang fa'ukum jami'an wa astaghfirukum ala taqsir sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.